bermanfaat. Umurul mubahah, perkara-perkara yang mubah. Yang mubah itu perkara boleh, tetapi seringnya itu kadangkala kita dapati tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat dibandingkan dengan hal yang bermanfaat. Banyak perkara yang bermanfaat. Maka hadis ini kaum muslimin menjadi cambuk bagi kita. Kita orang yang muslim, siapa yang berpegang teguh dengan Islam, maka dia akan selamat. Di antara bentuk keselamatannya adalah kita tinggalkan semua bentuk yang Allah murkai, yang Allah benci, yang Allah larang. Jangankan itu, hal yang itu tidak bermanfaat, kita pun meninggalkannya. Itu tanda bahwa kita ini adalah seorang muslim dengan Islam yang baik. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah adanya seorang muslim tetapi Islamnya jelek. Dia muslim tetapi dalam berpegang teguh dengan Islam lemah. Lemah dari talabul ilmi, lemah dalam mengamalkannya, lemah dalam memeganginya. Berakibat apa? Berakibat jelek bagi kehidupan dia. Hal-hal yang tidak bermanfaat dia tersibukkan dengannya. Hal-hal yang tidak jelas dia tersibukkan dengannya. Qila wa qal. Mendengar ini, mendengar itu. Dia pun menukilkannya. Serampangan dalam hal itu. Tidak ta'anni. Berhati-hati. Serampangan. Ngerti serampangan, Pak? Apa serampangan? Ya, serampangan. Angel definisinya serampangan, Pak. Ngawur. Apalagi di zaman sekarang ini. Orang bisa berpenampilan bukan dirinya. Dengan anonim, mumanya. Atau dengan tanpa diketahui identitas. Sembarangan dia menukil, dia menyebarkan, dia memosting, dia mengadu, dia ini. Siapa sih wonge? Mbuh lo. Hada su, jelek dia. Kejelekan itu bagi dia dan bagi mereka-mereka. Dari akibat imbas kejelekan dia. Sembarangan menukil dalam keadaan tidak dipastikan benar atau tidak. Itu semuanya adalah keburukan. Ia membahayakan diri dia dan membahayakan orang lain. Dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mukmin itu adalah orang yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakatnya. Seorang mukmin itu adalah orang yang tetangganya, kanan kirinya, atau lebih luas kaum muslimin yang lainnya tidak tersakiti oleh perbuatannya. Secara zahir mungkin adalah tidak memukul, tidak menendang, atau mungkin kita berpikiran tidak mencuri. Ternyata hadis ini wahai kaum muslimin umum. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah seorang beriman, demi Allah tidaklah seorang beriman. Sampai 3 kali beliau mengucapkan kata-kata ini, diawali dengan sumpah, la yu'minun, diawali dengan wallahi. Perkara berat, besar. Yang dengan itu menunjukkan lemahnya iman dia. Sebutkan Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, la yu'min di sini tidak berarti kafir, tetapi lemahnya iman dia, lemahnya Islam dia, dan menunjukkan buruknya keislaman yang ada pada dia. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Maka para sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, siapakah yang kau maksudkan wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, alladhi la ya'munu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Tetangganya jaruhu, kanan kirinya, sebelahnya, lingkungannya tidak aman dari bawa'iqahu, dari keburukan-keburukannya. Maka hadirin yang kemuliaan, kalau zaman dulu sebelum ada medsos, media sosial, WA, Twitter, Facebook, atau apa lagi, Telegram, atau apa, mungkin cukupnya sebatas RT apa ya hadis ini ya. Mungkin cukup RT. Tidak nyikat, tidak nyikut, tidak nendang, tidak ngampleng, ya. Mungkin itu, sehingga tetangganya tidak merasa terusik dan terganggu dari dia. Ternyata ya kaum muslimin, hadithin umum disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin syarah hadith ini, kaum muslimin tidak tersakiti oleh lisannya. Dunia maya sekarang ini, media sosial, seseorang memosting hari ini di satu tempat yang berdampak olehnya siapa? Nasional. Bahkan bisa internasional. Seorang mencela hari ini di medsos, bukan hanya radius RT yang merasakan keburukan yang akan timbul daripada itu, tetapi bisa merebak. Maka beliau menyebutkan semakin besar gangguan yang terjadi akibat tingkah laku seseorang, maka semakin besar. Semakin besar pahalanya, lah semakin besar madarat yang timbul, semakin besar dosanya. Alangkah bahayanya, alangkah mengerinya. Sangat mengerikan hadis ini berbicara dengan keimanan. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ketika kapan itu? Ketika manusia yang lain tidak aman dari gangguan lisannya, dari gangguan perbuatannya. Maka mari kita wahai kaum muslimin berhati-hati dalam kehidupan ini. Janganlah kita berbuat sesuatu yang meresahkan. Janganlah kita berucap sesuatu yang membuat gaduh, membuat resah. Apalagi yang resah akibat ucapanmu adalah salafiyun. Ya, menebarkan berita yang tidak jelas, menimbulkan kegaduhan di mana-mana melalui media cetak elektronik ataupun melalui khutbah Jumat ataupun yang lainnya. Maka semua itu ya kaum muslimin, jikalau betul-betul kita orang yang beriman, adanya hisab, adanya yaumul qiyamah, kita akan bersifat berhati-hati sebelum melangkah, berhati-hati sebelum berucap, berhati-hati sebelum memposting atau menukilkan sebuah postingan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kalau dulu pembahasan ini hanya terbatas pada ucapan lisan, kuf 'alaika hadza, jaga olehmu ini, Nabi sambil memegang lisan beliau, kuf alaika hadza, jaga ini. Saya memegang lisan karena lisan ini secara nyata itulah alat untuk berucap. Seakan-akan bicara, seakan-akan hadis ini hanya berbicara bahayanya lisan. Tetapi ternyata lebih daripada itu, medsos ini lebih mengerikan bahayanya. Karena itu adalah perwakilan dari apa yang terucap oleh lisan yang dia kemudian ketik dengan dua jari atau dengan sebelas jari. Dua atau sebelas, Pak? Ya. Kan sebelas, dua. Ya. Dia ketik. Dia posting. Dia ternyata itu lebih asyad. Lebih mengerikan. Dampak negatifnya merambah nang diora. Semuanya merasakan akibat dari postingan kamu. Karena postingan menimbulkan fitnah dan kegaduhan. Yang merasakan tersakiti olehmu banyak pihak. Maka berhati-hatilah di masa-masa fitnah. Di masa-masa sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Jangan ikut-ikutan yang tidak jelas. Engkau mengikutkan diri dalam channel tersebut. Jangan pula engkau menukilkan dari channel tersebut. Uskutu. Rasul mengatakan, uskut. Diam. Jamaknya uskutu. Diamlah kalian. Kalau bukan kebaikan, jangan ucapkan. Kalau bukan kebaikan, jangan kau posting. Jangan kau tulis. Berfikirlah itu akan dimintai hisab lak yaumil qiyamah. Itu ciri iman seseorang. Berfikirlah dengan jernih. Jangan asal-asalan. Dampaknya sangat besar. Syekh Shalal Fauzan, ini berapa menit, Pak? Bun rambung napa? Ya, 3 menit lagi lah. Mok jenengan wonten kepentingan nggih. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan dalam syarah dalam kitab Ithaful Qari Ta'liqat ala Syarh Sunan Al-Barbahari. Mengapa hukumnya kafir orang yang mencela Rasul? Walaupun ada rinci beliau menyebutkannya. Karena tak lain yang dihinakan oleh dia adalah bukan fisiknya Rasul semata, tetapi karena beliau Rasul membawa ilmu, membawa wahyu, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka penghinaan itu adalah kepada risalahnya. Menghina risalah adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina sahabat, ada rinci di sana. Tetapi mengapa dihukumi kafir orang yang menghina sahabat? Di antara beberapa hukum yang disebutkan beliau, dikarenakan sahabat itu pembawa ilmu yang menukilkan ilmu dari Rasul alaihi salatu wasalam. Walaupun menghina sahabat itu menghina berbagai macam, ada menghina fisik, ada menghina, tetapi ketika penghinaan itu adalah bertujuan menghina ilmu yang dibawa oleh sahabat, maka menyebabkan kafir melakukannya. Berdampak negatif yang sangat besar dibandingkan dengan menghina selain sahabat. Kemudian berikutnya, menghina seorang hukumnya dosa besar, minal kabair. Kafa, cukup seorang isman ayah kerahau muslim, cukup seorang yang dikatakan berdosa dengan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Apalagi kalau yang dihina adalah orang muslim yang membawa ilmu. yang dampaknya akan lebih besar lagi. Engkau menghina si A, dia bukan apa-apa, dia muslim, dosa besar. Dampaknya adalah antaramu dengan dia. Tapi ketika engkau menghina seorang alim, dampaknya adalah kepada alim tersebut dan kepada umat. Dampak-dampak itu, wahai kaum muslimin, menyebabkan besar dan kecilnya dosa. Semakin besar dosanya, semakin besar dosanya. Karena kalau engkau menghina seorang alim, maknanya engkau menjauhkan manusia dari si alim tersebut. Dampaknya sangat besar. Ketika yang dihina para pembawa ilmu, 5 orang atau bahkan 10 orang yang mereka adalah duat, maka itu memiliki konsekuensi dari akibat ucapan itu, menjauhkan orang daripada dai-dai tersebut. Jadi bukan kaitannya dengan pribadi orang-orang yang kau hinakan itu, yang pasti akan dimintai hisab dan pertanggungjawaban nanti kelak di yaumil kiamah. Tetapi lebih dari itu, dampaknya adalah umat tidak percaya lagi dengan ustad-ustad itu akibat celaan yang kau ucapkan. Dampaknya luas. Maka marilah kita berpikir. Berpikir. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menimbulkan keburukan, membuat kegaduhan, membuat keributan, membuat hal yang jelek. Karena itu bukan sifat seorang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.